السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. وصى فيها رسول الله تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم، السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah, yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Ya, pendengar radio dakwah dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam ya. Di kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan dalam program Assalamualaikum Indonesia di hari Senin, hari yang ke-27 di bulan Dzulhijjah 1433 Hijriah, bertepatan pula dengan 12 November 2012 Miladiah. Insya Allah hingga nanti mendekati jam 9 pagi kita akan bersama, dan seperti biasanya saya Salman tidak sendirian di hari Senin ya. Ada beberapa rekan yang menjadi teman setia. Di antaranya di meja operator ada rekan Eko Prasetyo, kemudian di meja berita ada rekan Zaki Faisal ya. Kita akan bersama Anda tentunya sampai dengan nanti usai insyaallah. سالتنا يا اخوي سهل خفيف الذنب بتضوي هذه سالتنا يا اخوي. Ya, pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, tentu saja juga kita semoga punya apa ya, sesuatu yang optimis begitu ya, optimis untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita dapatkan di hari kemarin. Dan memang seharusnya manusia semacam itu ya, senantiasa optimis, optimis pagi yang selalu menyapa kita tentunya. Dan mengawali hari tentunya dengan niatan yang baik dan dengan aktivitas yang baik pula, ini merupakan sebagai sebuah karakter ya, yang semestinya dimiliki oleh setiap orang yang mengaku mukmin, sehingga hari demi hari kebaikan yang didapatkan. Tidak hanya kebaikan yang sifatnya materi saja, tapi juga non-materi ya, yang bisa kita dapatkan. Ada satu hadis ya Rasulullah yang begitu luar biasa mendengar berkaitan dengan hal itu, bahwa momentum pergantian hari dengan hari yang lainnya ini justru menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah Ta'ala ya, dan terhormat di mata manusia. Hasil yang didapatkan bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan semuanya. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain ya. Nah, semoga juga demikian pendengar, untuk kita bisa menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mendapatkan kebaikan. Rasulullah SAW mengungkapkan ada dua malaikat yang setiap pagi mendoakan manusia. Satu mendoakan kebaikan dan satunya lagi mendoakan keburukan. Nah, manusia yang memulai hari dengan baik ya, ini digambarkan sebagai orang yang bersedekah dan akan didoakan kebaikan oleh malaikat. Sementara manusia yang memulai hari dengan keburukan, ini digambarkan dengan orang yang kikir ya, pelit kikir. Ini akan didoakan keburukan oleh malaikat lainnya. Ya, semoga aktivitas kita senantiasa berniat untuk melakukan kebaikan di muka bumi ini, apalagi di waktu pagi hari ya. Dan insya Allah juga kita bisa mendapatkan keuntungan, baik tadi yang sifatnya materi maupun juga non-materi. Semoga amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar Radio Dawah Syariah dimanapun Anda berada, dua segmen akan kita lewati bersama insya Allah di kesempatan kali ini. Segmen yang pertama ada segmen update informasi dari tim meja berita RDS FM Solo. Kemudian di segmen yang kedua nanti insya Allah kita akan ada diskusi bersama dalam segmen tematik ya, yang juga akan terima telepon dari Anda atau juga SMS atau juga melalui media komunikasi yang lainnya. Nanti bisa telepon di 765-1818 atau juga SMS kami di 081-226-1707-77, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Baik, pendengar RDS FM Solo, kita langsung saja menuju ke segmen yang pertama, segmen update informasi, dan rekan Zaki Faisal ini sudah siap ya untuk bersama dengan kita di pagi kali ini. Assalamualaikum rekan Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Salman. Iya, alhamdulillah kabar baik ya. Alhamdulillah pagi optimis ini. Optimis hari ini? Insyaallah optimis. Insyaallah. Baik, ada berita apa saja yang mau disampaikan untuk pendengar? Silakan. Baik, pendengar RDS FM di mana saja Anda berada, pagi ini tim meja berita RDS FM Solo menyiapkan 5 berita terkini yang bisa Anda simak beberapa saat lagi. Kita awali dari timlo.net. Dari Klaten dilaporkan karena mengungkap KTP bodong para calon jamaah calon haji, IPHI Klaten diteror. Sejumlah pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI di wilayah Klaten mengaku mendapat teror melalui pesan singkat yang berisi kecaman dari oknum yang tidak suka atas terungkapnya sejumlah jamaah haji yang menggunakan KTP aspal alias bodong. Dalam pesan singkat yang diterima pengurus IPHI tersebut berisi kata-kata dalam bahasa Jawa yang berisi tidak usah bicara neko-neko, ora ono artine sensasimu, urusan ibadah ben dirembuk kemenang. Artinya tidak usah bicara aneh-aneh dan enggak usah, tidak ada artinya sensasi kamu, urusan ibadah biar dibicarakan kemenang. Demikian seperti itu dilansir dari timlo.net rekan Salman. Ya, itu dia ya. Berkaitan dengan apa namanya? KTP bodong ya. Jamaah haji. Jamaah haji. Tapi sudah diberangkatkan ke sana ya? Sudah pulang malahan. Ya. Sudah lah ya, artinya dulu diberangkatkan kemudian sudah pulang ke Bali ya? Iya. Tidak ada pengecekan ya terlebih dahulu. Oke, baik. Yang lainnya? Kemudian kita ke hidayatullah.com. Melansir berita pagi ini, Mahfud MD menilai Presiden SBY mendapat masukan sesat. Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Muhammad Mahfud MD mengatakan ada pihak yang memberikan masukan menyesatkan dalam pemberian gerasi kepada terpidana kasus narkoba Amerika Franola alias Ola. Mahfud meyakini ada mafia narkoba di balik pemberian gerasi tersebut. Dugaannya terkait mafia tersebut dibuktikan dengan hasil temuan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana pada saat inspeksi mendadak di lembaga pemasyarakatan. Ola diduga menjadi otak penyelundupan sabu seberat 775 gram dari India ke Indonesia melalui seorang kurir. Padahal Ola saat itu statusnya sebagai terpidana, namun sudah mendapatkan gerasi dari Presiden. Gitu ya. Jadi yang menimbulkan kontroversi ya. Iya. Iya, itu dia gerasi yang diberikan. Kemudian juga ada sesuatu hal yang masih menjadi pertanyaan besar ya dari benak-benak masyarakat yang ada di Indonesia, kenapa bisa demikian ya? Karena padahal ternyata hukuman penjara tidak membuat jera. Tidak membuat jera ya. Baik, yang lainnya lagi silakan. Kita ke detik.com. Ini dari terkait Roma Irama yang mencalonkan diri menjadi presiden. Oh, Roma Irama ya. Bermodal dukungan Habib, Roma hendak mencalonkan menjadi presiden. Namun beberapa pihak menganggap hal ini tidak realistis. Bermodal dukungan dari para ulama dan habaib, Raja Dangdut Roma Irama mengaku siap untuk nyapres di 2014. Namun hal ini disangsikan beberapa pengamat politik, salah satunya adalah Gun-Gun Herianto dari UIN Syarif Hidayatullah yang menilai banyak faktor yang harus dipertimbangkan Roma sebelum dirinya bisa maju sebagai calon presiden. Beberapa indikator politik harus menjadi pertimbangan, termasuk presentase jumlah habib yang memberi dukungan kepada dirinya. Roma harus bisa berhitung secara realistis signifikan dukungan kaum ulama dan habib terhadap keinginannya untuk maju sebagai calon presiden. Iya, artis sekarang banyak ya nyalonin diri sebagai pejabat negara ya. Iya. Wah, apalagi kemarin di mana KPU Jawa Barat yang mendaftarkan kayaknya kebanyakan juga artis ini ya, mantan artis. Baik, yang lainnya lagi rekan Zagi. Kita ke berita1.com terkait dengan informasi TKI yang diperkosa di Malaysia. Komnas Perempuan meminta KBRI mengawal kasus TKI yang diperkosa. Komisi Nasional atau Komnas Perempuan meminta perwakilan Indonesia di Malaysia untuk segera bertindak cepat melindungi salah seorang tenaga kerja wanita atau TKW asal Indonesia yang mengaku diperkosa oleh 3 orang personil polisi di Raja Malaysia. Komnas Perempuan juga meminta Kementerian Luar Negeri untuk membuat nota protes serta pertanggungjawaban pemerintah Malaysia, terutama mengingat perkosaan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelaku perkosaan adalah aparat kepolisian di Raja Malaysia. Iya, ini artinya sudah apa namanya, pasti atau barangkali masih dugaan atau seperti apa ini? Belum jelas, masih ya? Diselidiki, diselidiki ya? Masih dalam belum proses penyelidikan ya? Apakah okay. benar diperkosa atau tidak. Kemudian kita ke Republika Online. Pagi ini melansir berita, Israel akhirnya melepaskan tembakan ke Suriah. Pasukan Israel dilaporkan telah melepaskan tembakan peringatan ke Suriah pada Ahad kemarin, menyusul serangan dari prajurit militer Suriah dan gerilyawan ke dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Peristiwa tersebut seperti digambarkan Radio Israel sebagai keterlibatan pertama militer Suriah di dataran Golan sejak perang mereka di negeri itu pada 1973. Jadi sudah lama antara Suriah dan Israel ini tidak baku tembak, namun pada Ahad kemarin terjadi tembakan pertama sejak tahun 1973. Terulang lagi dan terulang lagi ya. Iya. Belum demikian sampai dengan saat ini. Demikian rekan Salman dan pendengar Radio SFM, 5 berita pagi, 5 berita terkini yang bisa disajikan tim meja berita Radio SFM pada pagi kali ini, dan kita kembali ke rekan Salman. Baik, terima kasih rekan Zaki Faisal. Di kesempatan kali ini sudah menyampaikan beberapa update informasi dari media online ya. Selamat bertugas dan kita tunggu jam-jam mendatang ya. Iya. Insyaallah baik. Utahiyat ashabil jannah وقولوها يا طيور الجنة وتحية أصحاب الجنة قولوها يا طيور الجنة وخلونا نحفظ ونغني السلام عليكم السلام عليكم. Pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, segmen yang pertama sudah kita lewati ya bersama dengan tim meja berita RDS FM Solo. Dan sebelum nanti kita masuki untuk sesi yang kedua, kita akan jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini. Dan semoga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 di FM Solo. Pendengar, pendengar, terima kasih Anda masih menyimak RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم, السلام عليكم. Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 di FM Solo. Mendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita masih dalam program Assalamualaikum Indonesia, dan segera saja kita masuk untuk segmen yang berikutnya. Ya, ini ada segmen tematik, tema apa ya di pagi kali ini yang akan kita hadirkan untuk Anda. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya, pendengar, satu tema yang akan kita hadirkan untuk Anda di hari ini, Senin 12 November 2012 miladiah, adalah berkaitan dengan gerasi yang bikin kontroversi ya. Gerasi yang bikin kontroversi. Ya, gerasi kembali rame jadi perbincangan yang kemudian memicu menjadi perdebatan hingga sekarang. Hal ini mencuat kembali ke permukaan disebabkan Kepala Negara atau Presiden Republik Indonesia saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, belum lama ini memberikan cuma-cuma ya kepada pelaku narkoba bernama Ola ya, bukan Olala ya. Ola yang dulunya diputus hukuman mati namun kemudian mendapatkan gerasi sehingga berganti menjadi hukuman seumur hidup. Nah, pendengar, hal ini lantas menimbulkan atau menuai banyak kontroversi di tengah-tengah masyarakat ya. Ketua Mahkamah Konstitusi MK Mahfud MD mengatakan bahwa gerasi untuk pengedar narkoba Mayrika Franola atau Ola adalah sebagai sebuah tindakan yang dianggap ceroboh. Kenapa demikian? Karena disebabkan tidak adanya rekomendasi dari Mahkamah Agung ya. tidak ada rekomendasi dari Mahkamah Agung, tapi kemudian kenapa begitu mudahnya pengedar narkoba bernama Ola ini mendapatkan gerasi oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Kepala Negara? Lantas apa sebenarnya yang menjadi dasar ya, atau dijadikan sebagai alasan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gerasi tersebut? Sementara itu hal yang senada tapi juga tidak sama disampaikan oleh KPAI melalui ketuanya Badriah Fayumi. Jadi menurutnya kalau gerasi diberikan ini bisa mengancam masa depan bangsa ya, apalagi juga generasi muda berikutnya. Karena kita ketahui bersama begitu luar biasa dampak atau juga efek yang ditimbulkan dari yang namanya narkoba begitu ya. Tapi kemudian kenapa kok masih ada tawar-menawar ya yang coba dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga kemudian seperti kita ketahui bersama dan di banyak media massa juga sudah dihadirkan berkaitan dengan adanya gerasi yang diberikan dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Ya, sementara itu pendengar, di sisi lain, membantu Presiden Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Samsudin mengaku pemberian persetujuan atas gerasi yang diberikan terhadap terpidana kasus narkoba Pranola atau Ola, hal ini disebabkan semata-mata karena pertimbangan kemanusiaan, begitu ya. Ini dia. Jadi di satu sisi banyak yang mempertentangkan berkaitan dengan adanya gerasi, tapi di sisi yang lainnya ada yang kemudian memberikan alasan ya, bahwa apa yang disampaikan atau apa yang diberikan oleh kepala negara gerasi kepada Ola, pelaku terpidana kasus narkoba, ini semata-mata begitu ya, bukan sehidung-hidung, semata-mata disebabkan oleh pertimbangan kemanusiaan. Ya, mendengar, lantas apakah gerasi yang diberikan oleh SBY kepada Ola ini sudah benar adanya atau sudah tepat ya pada tempatnya atau seperti apa? Ataukah memang perlu adanya evaluasi berkelanjutan? Mengingat kalau kita ketahui bersama bahwa bahaya narkoba begitu besar, begitu luar biasa, apalagi kalau mengingat generasi muda berikutnya ya, kalau sudah terkena, kemudian wah tercandui dengan hal itu, repot nantinya ke depannya. Ya, di samping itu juga ada indikasi tingkah laku dan juga pola Ola yang tidak bosan-bosannya dalam memainkan peran dia ya, jadi mengendalikan bisnis narkoba di lembaga pemasyarakatan ATAN atau juga LP, dengar. Nah, ini dia. Jadi ada sesuatu hal yang barangkali nanti perlu kita dudukan bersama berkaitan dengan gerasi yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun gerasi ini adalah hak kepala negara, hak istimewa begitu yang dimiliki, akan tetapi apakah kemudian pelaku narkoba atau boleh dikatakan gembong narkoba yang kemudian tidak kapok-kapoknya melakukan tindakan yang tidak terpuji ya atau tercela ini lantas mendapatkan ampunan atau juga gerasi, pengurangan hukuman dan sebagainya, pendengar? Nah, seperti apa pendengar? Banyak juga dari beberapa elemen yang kemudian ingin agar gerasi narkoba ini bisa untuk dicabut begitu ya. Jadi artinya gak usah aja dikasih gerasi. Akan tetapi ternyata ada juga yang mengatakan bahwa gerasi itu gak bisa dicabut ya. Termasuk juga pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin yang mengatakan bahwa gerasi yang sudah dikeluarkan Presiden SBY bagi terpidana kasus narkoba yakni Mayrika Pranola atau Ola tidak bisa dicabut kembali dalam keadaan yang menimbulkan kegentingan bagi negara, begitu katanya ya. Jadi seandainya Presiden kemudian mencabut gerasi terhadap seseorang, itu artinya Presiden telah menjatuhkan hukuman baru kepada yang bersangkutan tanpa adanya proses peradilan. Nah, ini dia ya. Jadi memang ada pro dan kontra. Ya, pendengar RDS dimanapun Anda berada yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami, Ola ini adalah terpidana narkoba yang hukumannya didiskon ya, atau mendapatkan keringanan karena kedapatan masih mengendalikan bisnis narkoba padahal ia menjalani masa tahanan. Itu terungkap ketika Badan Narkotika Nasional atau BNN menangkap wanita berinisial NA yang membawa narkoba seberat 775 gram di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jawa Barat. Dan belakangan ini diketahui bahwa NA ya, NA itu adalah orang suruhan ya, atau kurirnya Ola, begitu pendengar. Nah, ini yang kemudian sampai dengan saat ini juga masih menjadi bahan perbincangan ya, dan juga masih dilakukan semacam penyidikan tentunya. Baik pendengar RDS, kita nantikan bagi Anda di kesempatan kali ini berkaitan dengan tema yang kita hadirkan, yakni gerasi yang bikin kontroversi Anda bisa bergabung via telepon di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-777. Bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Nanti seolah kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, selaku pakar hukum, pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada beliau Aidil Fitri Syiada ya. Nanti seolah akan coba kita hubungi dan berbincang bersama dengan kita di pukul 8 lebih dikit waktu Indonesia bagian Barat. وخلونا نحفظ ونغني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الدرب بتضوي. هذه رسالتنا يا اخوي سهل خفيف الدرب بتضوي. كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, kalau kita ikuti perkembangan yang ada berkaitan dengan gerasi yang diberikan kepada Ola ya, ini ada yang kemudian mempertanyakan juga, termasuk sahabat dekatnya Presiden SBY, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD begitu ya. Kalau beberapa hari yang lalu dia juga memberikan pernyataan terkait dengan kemungkinan adanya mafia dalam memberikan pertimbangan pada Presiden, menarik ya untuk dicermati pendengar. Artinya ada udang di balik rempayek ya. Ini barangkali nanti yang bisa kita juga tanyakan kepada narasumber kita. Ya, gerasi Presiden kepada Ola ini akhirnya menyisakan tanda tanya di kalangan publik ya. Jadi banyak masyarakat yang kemudian mempertanyakan, kok bisa-bisanya begitu loh ya, Presiden SBY memberikan yang namanya gerasi kepada Ola selaku gembong narkoba. Nah, ini maka kemudian teman dekatnya ya, Bapak Mahfud MD begitu, dia merasa ada sesuatu yang janggal. Kayaknya tidak, ini pasti ada sesuatu di balik itu begitu ya. Yang menjadi pertanyaan adalah ada mafia dalam memberikan pertimbangan pada Presiden SBY, sehingga kemudian terjadilah yang namanya gerasi ya, gerasi. Jadi tadinya hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Nah, kita akan menuju ke penelpon pertama ya. Ada Pak Abud yang ada di Solo. Assalamualaikum Pak Abud. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pagi sekali Pak Abud. Iya. Kabar baik semoga ya Pak Abud ya, kali ini. Alhamdulillah. Silakan Pak Abud, ini berkaitan dengan gerasi yang bikin kontroversi perdebatan sampai dengan saat ini nih Pak Abud. Di radio lain sudah gitu ya. Kemarin-kemarin. Ya, oke. Okay. Membicarakan masalah ini. Nah, sehingga RDS ini agak terlambat gitu. Gitu ya. Oke. Okay. Iya. Jadi bagi saya yang namanya gerasi itu kan kalau di Undang-Undang Dasar 45, itu kan hak Presiden, tetapi betul, harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Iya. Nah, kelihatannya Mahkamah Agung tidak memberi pertimbangan untuk dikasih gerasi. Nah, sehingga timbulnya gerasi ini mungkin karena Presiden sendiri, mungkin karena sudah melalui pertimbangan kepada Menteri yang bersangkutan atau mungkin staf ahli. Nah, ini pertimbangannya sebenarnya dari mana ini? Ya, oke. Okay. Itu dia yang menjadi pertanyaan sampai dengan saat ini barangkali ya. Nah, sehingga kalau secara logika begitu, gerasi itu harus diberikan tidak boleh kepada yang salah begitu ya. Gitu ya, penempatannya ya. Iya, jadi kalau gerasi itu diberikan kepada seseorang dan tidak menimbulkan ketidakadilan, nah itu tidak masalah. Tapi kalau hak Presiden kemudian diberikan kepada seseorang sedangkan masyarakat semuanya memandang itu tidak adil, nah ini namanya gerasi itu bermasalah. Nah, sehingga bagi saya sebetulnya gerasi itu harus tidak boleh tidak adil. Jadi yang namanya gerasi pun itu harus menurut aturan tata urutan perundangan yang ada di Indonesia. Gitu ya. Jadi harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan di atas Undang-Undang Dasar 45 ada Pancasila. Itu kalau menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Yeah. Sedangkan Pancasila kan sila kelimanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial itu mestinya ya pemberian gerasi pun harus secara logis harus adil. Tidak boleh diberikan kepada orang asing sedangkan kepada orang Indonesia malah tidak diberikan gerasi. Iya, oke. Nah, karena pertimbangannya bukan hukum tetapi pertimbangannya kemanusiaan. Nah, iya. Negara ini negara hukum atau negara kemanusiaan gitu. Nah, sehingga kalau dari sisi kemanusiaan kan ya tergantung secara subjektif ya. Subjektif. Iya, subjektivitasnya tinggi ya. Oke. Okay. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan masalah gerasi. Ya. Itu para pakar itu berbeda pendapat. Iya. Ya. Kalau Asep sama mantan hakim itu Asep Setiawan atau Asep sama ya? Asep Setiawan. Mantan, ya. Mantan hakim ya. Pokoknya Pak Asep. Iya. Ya. Kemudian jadi dosen itu jelas mengatakan bahwa harus segera dicabut itu gerasinya. Jadi dikembalikan ke hukuman mati gitu. Iya. Karena secara investigasi katanya kurir yang tertangkap di bandara mana itu? Bandung atau Jakarta itu? Bandung, Sastra Negara. Nah, itu menunjukkan bahwa si Ola itu masih jadi otaknya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya pertimbangan ini harus cepat ya mestinya harus diperoleh dengan cara cepat sehingga gerasi mestinya segera dicabut. Iya. Okay. Jadi kalau mikir-mikir, wah itu nanti namanya menghukumi tidak pakai hukum. Nah, kalau misalnya orang yang disangka teroris terus ditembak langsung gor mati, nah itu apakah tidak menghubungi tanpa hukum ya? Memakai hukum yang mestinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Okay, baik. Entah itu memakai hukum mana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau Undang-Undang Dasar 45 itu dalam pasal hak asasi manusia jelas. Manusia tidak boleh disiksa itu jelas. Yeah. Kok malah lebih dari disiksa, digor itu kan namanya dimatikan itu. Yeah. Ya kan? Okay. Nah, oleh karena itu sekali lagi untuk masalah pertimbangan para pakar ini kelihatannya banyak yang berbeda pendapat. Iya, ada kontroversi juga ya. Apakah gerasi dicabut atau tidak? Yang jelas manusia ya ini seperti disadap ya. Kalau saya dengar saya baca dari telepon saya. Tapi ya enggak apa-apa, ini opini kan boleh saja. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar gitu ya. 45 ya. Baik. Nah, kalau misalnya yang namanya manusia itu kan bisa saja salah. Jadi kita tidak boleh menganut paham itu ya. Sabdo Pandito Ratu datang kena wolawali. Nah itu kan omongan itu kan menipu rakyat kita sebetulnya. Iya toh? Wong namanya ratu itu bisa berbuat salah. Ken Arok itu apa bukan ratu? Iya toh? Tapi dalam sejarah kita tahu oh perbuatannya seperti ini seperti ini. Nah, kalau datang tahu lawali ya tidak boleh balibel ya. Ya nanti kalau misalnya putusan ratu itu rusak ya akan mengakibatkan rakyatnya yang juga rusak. Nah, sehingga mestinya kalau umat Islam itu tidak bisa menganut sabdo pandito ratu datang kena lawali. Yang namanya manusia itu tetap bisa berbuat salah dan kalau sudah menginsafi kalau berbuat salah ya segera diperbaiki. Yeah. Jadi kalau sudah memberi gerasi, ternyata yang diberi gerasi tidak tepat, pentoleng lagi ya mestinya gerasi itu segera dicabut. Kecuali ya, kecuali kalau Rasulullah itu memang ya perbuatannya amaliahnya sudah dijaga oleh Allah terbebas dari dosa. Nah kalau manusia selain Rasulullah kan bisa saja berbuat salah. Baik. Terima kasih Pak Abud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abud yang ada di Solo ya, ini berkaitan dengan satu tema kita di pagi kali ini, gerasi yang bikin kontroversi begitu ya. Sebenarnya hal yang menarik adalah berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ya, berkaitan dengan adanya indikasi di balik itu ya, ada pembisik gerasi Ola. Nah, ini dia ya. Ini barangkali yang perlu untuk dilihat lebih jauh, karena memang kalau menurut Mahfud MD sendiri, dia agak janggal melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan yang namanya gerasi ya, tiba-tiba tanpa ada sesuatu hal yang barangkali memang dipikirkan lebih lanjut. Ini maka kemudian ada indikasi ada orang-orang yang mencoba untuk mempengaruhi ya, atau ada apa ya, ada pendapat lain ya, mafia-mafia yang kemudian juga berkeliaran di istana, yang kemudian memberikan andil besar dalam pemberian gerasi kepada terpidana mati bandit narkoba Merica Franola alias Ola. Ya, mendengar memang kalau kita berbicara soal pencabutan gerasi bandit narkoba Merica Franola atau Ola, ini merupakan tamparan yang begitu luar biasa atau tamparan keras ya bagi pemerintahan SBY. Peristiwa memalukan ini semestinya tidak perlu terjadi apabila kemudian Presiden SBY konsisten dalam menjalani konstitusi, begitu ya. Ini dijelaskan oleh mantan Hakim Asep Setiawan yang menjelaskan bahwa pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pemberian gerasi oleh Presiden dengan mempertimbangkan dari pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, itu dia ya. Itu di pasal 14 ayat 1 UD 45. Kita akan menuju ke penelpon yang kedua di pagi kali ini, ada Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Agus, berkaitan dengan gerasi yang bikin kontroversi nih Pak Agus. Ya, gerasi ini memang kontroversi sendiri Mas ya. Bahwa seperti narkoba, jarinya narkoba, terus apa namanya, mungkin pembunuhan yang keji, terus mungkin juga pemerkosaan, pornografi atau teroris, mungkin itu yang luar biasa, atau katakan mungkin juga apa, korupsi, itu kan nggak perlu digerasi Mas. Bagi saya adalah seperti itu. Karena apa Mas, kalau itu digerasi itu kan seperti ya iya guys ya, seperti di atas Tuhan atau di atas Allah, padahal Allah itu sebetulnya kan Allah itu Maha Pengampun. Tapi kan ada dosa-dosa yang tidak terampuni kan Mas ya. Allah itu Maha Pengampun, tapi ada dosa yang tidak terampuni gitu. Bukan berarti setiap dosa itu diampuni Mas. Tapi ada dosa-dosa yang tidak terampuni. Salah satunya mungkin kita itu syirik, itu kan dosa yang tidak terampuni, dosa besar itu kan Mas ya. Ya. Jadi satu itu saya kira itu harus dicabut ya. Karena apa? Undang-undang dasar aja bisa dicabut ya Mas. Undang-undang dasar aja bisa dicabut. Ya itu dulu diganti undang-undang sementara ya. Undang-undang apa gitu. Terus kembali lagi ke undang-undang 45. Itu kan bisa ini. Bahkan Pancasila sendiri pasal 1 yaitu yang syarat Islam itu kan bisa juga dicabut gitu ya. Ini kan menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja gitu. Mengapa gerasi nggak bisa dicabut? Ini kan melebihi gitu. Kok undang-undang aja bisa, Pancasila, Pancasila aja bisa gitu. Kedua adalah, ya bagi saya biar untuk rasa keadilan itu, proses pengadilan atau hukuman mati dipercepat Mas. Gitu ya malah ya. Dengan dicabutnya gerasi itu. Mungkin 100 hari atau 3 bulan. Sehingga masyarakat tahu, kalau gerasi itu dicabut tapi prosesnya masih lama, hukuman mati masih terlama, mungkin nanti juga bahaya gitu Mas. Nah, akhirnya masyarakat bisa mulai, ini sudah diberi hukuman mati kok proses hukuman mati kapan gitu. Ya, ketiganya adalah Presiden harus secara terbuka, gentleman lah, meminta maaf kepada rakyat Indonesia bahwa ini adalah kesalahan gitu. Minta maaf, ngomong itu karena salah, ya ngakuin salah. Kalau gitu, kesalahan dia, walaupun ini kelasan itu dari bisikan-bisikan orang-orang di sekitarnya, karena dia yang memberikan keputusan, ya dia harus minta maaf. Tapi keempatnya adalah ya beri sanksi orang yang mungkin yang pertama kali yang mengusulkan gerasi itu. Wah, sanksinya mungkin kalau saya sih nggak terlalu berat lah, mungkin apakah nggak perlu dihukum ya, mungkin pangkatnya aja diturunkan atau gajinya dikurangi selama berapa tahun sehingga mereka bisa naik pangkat lagi, atau 3 tahun atau 5 tahun lagi itu tertunda pangkat. Ini mungkin masyarakat akan merasa bagaimana ya, memaafkan lah gerasi ini gitu. Kalau tidak seperti itu mungkin masyarakat Indonesia ya sedikit banyak ya kurang bisa memaafkan kecacatan presiden kita ini, walaupun itu adalah pemimpin kita yang mungkin yang perlu kita hormati, tapi karena kita cacat ini, ya kita ya beginilah akhirnya begini. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Mohon maaf, wassalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus yang ada di Waringin Rejo sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Ada sesuatu hal yang memang kalau sebagai manusia kemudian kita bersalah, itu sesuatu hal yang wajar. Kemudian kita bisa apa namanya, ya minta maaf lah begitu ya. Yang kita akui akan kesalahan yang kita miliki. Memang ini bukan hal yang mudah ya. Kalau kemudian sosok yang selama ini barangkali menjadi public figure ya, atau barangkali juga punya jabatan yang prestise ya, prestisius begitu, kemudian harus minta maaf kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya atas apa namanya hukuman yang barangkali diberikan ya, atau apa namanya keringanan yang diberikan dari hukuman mati menuju hukuman hidup ini, kemudian jadi disampaikan kepada masyarakat, oh ternyata kemarin salah ini, perlu saya koreksi lagi dan sebagainya. Kenapa kemudian masih ada rasa malu begitu ya? Ada sesuatu hal yang kayaknya kok nantinya malah merendahkan martabatnya begitu ya, sehingga kemudian kok tidak disampaikan oleh Presiden SBY. Ini tadi yang disampaikan Pak Agus yang ada di Waringin Rejo ya, mengakui akan kesalahan ya, karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari kesalahan ya dan kealpaan. Nah itu dia mendengar. Baik, kita akan menuju ke penelpon kembali di 765-1818. Untuk ada yang sudah SMS, terima kasih. Insya Allah nanti akan kita bacakan juga SMS dari Anda yang sudah berdatangan ya di kesempatan pagi kali ini. Kita akan menuju ke penelpon yang ketiga ya. Di pagi kali ini ada Pak Didi yang ada di Sragen. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Salman. Iya Pak Didi, silakan Pak Didi. Oh ini ya. Iya. Gerasi Pak, yang bikin kontroversi ya. Perkembangan terkini sepertinya ada bisikan dari mafia-mafia yang ada di lingkaran istana, katanya begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya Mas Salman ya, itu jangan menyalahkan yang membisikan. Gitu ya. Yang bisik-bisik ya biasa, yang jadi setan itu sering bisik itu bisik-bisik hari, ya. Kesehatan ya, yang tersembunyi ya. Tapi ya, yang disalahkan yang bertanggung jawab ya presiden itu sendiri. Gitu kalau ya, tidak berani itu apa tak? DPR-nya jadi bungkam ya. Jadi kita itu sering aneh ya, berpikirnya terbalik. Yang mengambil keputusan yang harus bertanggung jawab tidak disalahkan. Yang disalahkan yang memberikan masukan. Apa presidennya dianggap maksum gitu dan ya, do no wrong ya, tidak pernah salah ini. DPR harus betul-betul kritis ya, membentuk panja itu kalau berani gitu ya. Ada interpelasi ya, apa namanya, interpelasi itu presiden kalau keliru ya dipertanyakan langsung sama presidennya ya, jangan kepada bawahannya. Kok kita ini kadang-kadang ya akhirnya para pemimpin kita itu enak untuk berbuat seenaknya saja ya, bisa saja ya. Nah ini kan jadi presiden yang akan datang. Makanya berlomba-lomba sampai para artis sekarang ingin jadi presiden. Ya jadi ini karena itu ya, kesalahan kalau salah itu tidak pernah disalahkan gitu ya, enaknya di situ ya. Kalau di negara ini letaknya kan di sana, kita itu negara hukum, tapi hukumnya untuk orang-orang yang kecil, bawahannya dikorbankan gitu. Jadi inilah yang saya kira perlu dikoreksi oleh jajaran aparat hukum. Bahkan justru yang harus dibebaskan ini yang di bawah itu, yang kecil-kecil itu, yang lemah-lemah itu, karena motivasinya bukan apa-apa tapi hanya untuk cari makan. Dan mungkin karena ya keliruan dan seterusnya. Jadi ini malahan presidennya yang bertanggung jawab, 200-an juta rakyat Indonesia malahan tidak disalahkan. Itu gitu kan ya. Kita ini jadi itulah, nggak mungkin kita itu akan selalu mendapatkan suatu pemimpin yang baik. Ini kan untuk supaya presiden-presiden yang akan datang ini harus bertanggung jawab. Ini loh ada presiden yang kalau di Korea Selatan dirantai tangannya, ada yang kalau memikin kekeliruan keluarkan bisa dihukum atau bisa di apa namanya istilahnya di apa diturunkan begitulah. Jadi inilah yang perlu contoh-contoh bagi kita kalau ingin negara kita ini makin baik, terutama kepemimpinannya itu makin lama makin baik. Kalau gini kepemimpinan kita ini makin lama makin ambruk. Oleh karena itu saya mungkin setuju ini negara kita itu negara berdebah kerasnya. Itu ya. Bukan negara hukum. Saya kira begitu, Mas Aman. Terima kasih. Kurang lebihnya memaafkan dari topik Faida ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi yang ada di Sragen ya. Ini perlu ada keberanian juga dari Dewan ya. Kalau mungkin boleh kita sampaikan berkaitan dengan ada hak ya. Hak yang diberikan juga kepada Dewan berupa hak interpelasi. Ini merupakan sebagai hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategi serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara ya. Ini bisa kita lihat dalam pasal penjelasan pasal 27 ya. Undang-Undang nomor 22 tahun 2003 ya. Di sana diterangkan semacam itu pendengar. Ada hak interpelasi. Ini barangkali boleh dilakukan juga oleh anggota dewan begitu ya. Karena sekurang-kurangnya 13 orang anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak ini tentang suatu kebijakan pemerintah yang tentu saja tadi ya berdampak penting tentunya strategis, berdampak luas juga pada kehidupan masyarakat dan bernegara. Oke, pendengar RDS dimanapun Anda berada, jangan salah yang membisikkan, tapi salah yang punya tanggung jawab begitu ya, yang diberikan kuasa atau juga tanggung jawab untuk kemudian memutuskan ya hasil akhirnya seperti apa, harusnya juga jeli dan juga cermat. Nah ini yang kemudian tadi disampaikan Pak Didi ya, karena bagaimanapun juga manusia bukan apa namanya, apalagi presiden ya, apalagi saat ini kondisi yang ada, kita melihat apakah kemudian manusia tidak bisa bersalah ya, tidak bisa melakukan perbuatan yang khilaf dan sebagainya. Ini jangan kemudian nanti dengan jabatan tertentu di negeri ini adalah orang-orang yang tidak pernah bersalah atau tidak pernah melakukan perbuatan yang keliru begitu ya. Ini agak berbahaya juga ya kalau seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga tadi manusia adalah orang-orang yang memang terkadang juga terjelomprong begitu ya, terjerembab pada lubang dan kemudian dia sadar diri dan setelah itu kemudian bisa bertaubat ya untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih untuk Pak Didi yang ada di Sragen. Kita menuju ke penelpon yang berikutnya, ada Bapak Firdaus yang ada di Klaten. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Pak Firdaus ya. Sehat. Alhamdulillah. Iya, semoga demikian juga dengan keluarga. Iya, silakan tentang gerasi yang ya, bikin kontroversi ini. Iya, sudah beberapa kali ya kontroversi kan. Iya. Tapi lagi-lagi ya. Iya. Ornamen-ornamen yang di bawah penguasa ini kalau ya, yang bersuara itu pembantu-pembantunya ya pasti membela majikannya. Gitu ya. Otomatis ya. Ya, ya kita lihat Amir Samsudin siapa. Iya. Ya. Jadi kalau kita lihat runut ini saya kembali lagi ya. Di protokol aksion protokol yang ke-9 itu bagaimana cara pejabat-pejabat negara yang berasal dari orang di luar Yahudi itu harus dikuasai atau diarahkan sesuai dengan keinginan Zionis. Jadi dia mereka Zionis akan mengatakan orang-orang Yahudi, agen-agen Yahudi pada posisi-posisi yang penting. Jadi agen-agen Yahudi, saya katakan agen-agen Yahudi bukan seperti Yahudi tampaknya, tapi dia akhirnya Yahudi, membawa misinya Yahudi. Jadi situasi politik harus dibuat terus-menerus timpang. Terutama legislatif dan eksekutif. Yeah. Antara yang diawasi dan yang mengawasi kekuasaan. Ya kan? Like, terus gitu. Ya kan? Terus akan dibikin seperti itu. Dan Zionis terus akan berjuang keras untuk merusak generasi sekarang dan generasi yang mendatang, baik secara pemikiran, perbuatan, akhlak, dan moral. Kalau kita lihat ya, kenapa ada perang? Karena ada industri senjata. Dan industri senjata itu yang bermain orang-orang penting. Gitu loh. Bahkan orang-orang di luar kekuasaan pun juga ikut bermain. Bagaimana pindah, bagaimana dia bekerja sama dengan Israel, membuat senjata, ya kan? Kalau kita bicara lebih tentang gerak, tentang narkoba, kenapa ada narkoba? Karena ada industrinya juga, dan ada kepentingan keuntungan di sana, siklus material keuntungan di sana. Dan memang ada indikasi Indonesia itu mau dibawa, mau dijadikan seperti Kolombia. Jadi orang-orang di lingkar kekuasaan itu nanti bisa menjadi kartel-kartel drug, kartel-kartel obat apa perlahan, kartel-kartel memahaminya harus ke sana. Jadi kalau dari gaji SD ini, sebetulnya ada beberapa poin yang seharusnya bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang. Jadi ketika dia di dalam penjara, itu masih bisa bertransaksi, mengatur transaksi, ya kan? Seharusnya itu pihak-pihak yang terkait, kayak jaksa, kayak polisi, ya, itu bisa menindaklanjuti lagi. Kalau ada gerasi, tuntut saja lagi. Itu loh. Jadi kalau cerdasnya, nggak usah mempermasalahkan gerasinya, karena memang ada pendapat bahwa gerasi ini otoritas presiden, nggak bisa diganggu gugat, kan gitu. Apalagi tadi mengatasnamakan kemanusiaan, ya kan. Sementara kita komparasikan ke kasus lain, belum diadili, belum ditanya saja sudah tidur, ya kan. Ini atas nama kemanusiaan, padahal dia merusak generasi ratusan, jutaan generasi muda, masih diberi pertimbangan kemanusiaan. Adilkah itu? Yeah. Masyarakat sebenarnya sudah cerdas. Jadi kalau tadi Mahfud MD mengatakan ada mafia, oh ya jelas, mafia itu bisa masuk kemana saja. Yeah. Bisa masuk ke OMA, bisa masuk ke institusi mana saja. Yeah. Namanya mafia. Ya kan? Jadi saya ulangi, kalau gerasi itu memang sudah tidak bisa dicabut, ya kan? Seharusnya itu bagi polisi dan jaksa itu bisa mengadili kembali dengan kasus yang baru. Yaitu apa? Karena dia melakukan peredaran narkoba di balik jeruji, ya kan? Jadi kalau saya baca itu ya, granat mendesak SBY untuk mencabut, itu di satu sisi okay. Tapi di sisi yang lain harus kita dukung juga, suarakan juga bahwa kita buka masalah yang baru, karena dia membuat masalah baru juga toh di dalam penjara. Itu kan ya. Jadi ini membuktikan sekali lagi depan kita bahwa presiden kita, institusi-institusi yang ada di dalam negara kita, negara ini, ya kan, itu hanya sebuah boneka di apa ya istilahnya, boneka di atas papan catur. Sementara yang menjalankan orang-orang yang di luar papan catur itu dengan tertawa dengan senangnya mengambil keuntungan dari permainan di atas papan catur tadi. Gitu loh. Ini berpikirnya gitu. Jadi kalau kembali lagi ya sistemnya lagi. Bagaimana sistem ini memang diciptakan, ya kan, entah itu lewat HAM, entah itu lewat Pancasila, entah itu lewat Undang-Undang Dasar 45, entah itu lewat termogandul apapun namanya, memang untuk mencatatlah istilah itu, untuk meluluh lantakan negeri ini. Sementara keuntungan material, keuntungan penyerapan sumber daya alam, sumber daya energi, sumber daya manusia itu dinikmati oleh orang-orang yang bermain di luar papan catur tadi. Memang politik seperti ini, politik Indonesia itu seperti itu. Gitu. Makanya kalau ada artis-artis atau pelawak atau apa yang ingin jadi pemimpin, itu bentuk jadilan baru yang memang tercipta karena sistem ini. Gitu loh. Jadi kalau kita sering tertawa melihat simulasi, ya masalah. Makanya mumpung tertawa belum dihukum, ya kan, tertawalah melihat panggung politik di Indonesia ini. Gitu. Nah, gitu kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hak yang datang dari Allah SWT, salam datang dari saya, mohon dimaafkan, semoga Allah mengampuni. Tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus yang ada di Klaten ya, beliau coba mengutip dari kitab suci kaum Yahudi ya, Zionis, berkaitan dengan protokol Zion begitu ya. Jadi memang di sana ada satu hal yang barangkali kalau kita cermati juga ya, mereka itu memang harus dapat menguasai pejabat-pejabat non-Yahudi yang mengatur administrasi untuk kemudian dirombak sebagaimana yang diharapkan ya. Selain itu juga harus menempatkan orang-orangnya dalam lembaga pengatur negara, dan kemudian pihak Yahudi juga berusaha agar administrasi suatu negara berjalan dengan timpang ya. Jadi banyak mendudukan wakil-wakil dalam tubuh legislatif dan juga ikut serta dalam pemilihan umum. Jadi banyak hal yang kemudian memang dilakukan oleh kaum Zion begitu ya, berkaitan dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang ada ya. Bagaimana kemudian keinginan mereka, ya, harapan mereka tentunya untuk bisa menguasai dunia dan seisinya ini bisa terjadi, ya. Ada sekitar 24 protokol Zionis tentunya, ya, rencana jangka panjang Zionisme internasional untuk kemudian menghancurkan umat Kristen dan umat Islam sedunia, ya. Protokol of Zion yang sudah lama menjadi kitab suci Zionisme internasional. Ya, baik pendengar, jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat, kita akan menuju ke kilas informasi dulu. Dan setelah itu nanti insya Allah kita akan menuju ke narasumber kita bersama dengan beliau dari Universitas Muhammadiyah Surakarta selaku pengamat hukum dan juga politik, ya. Ada Bapak Aidil Fitri Siada. Insya Allah nanti akan coba kita hubungi di kesempatan pagi kali ini. Tapi kita akan ke kilas informasi dulu pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan semoga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami pendengar dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan kali ini, ya. Di hari Senin awal pekan 27 Dzulhijjah 1433 Hijriah bertepatan dengan 12 November 2012 Miladiah. Dan pagi kali ini kita masih memperbincangkan seputar grasi yang bikin kontroversi, ya. Jadi kaki katanya pendengar. Kita akan coba untuk menghubungi narasumber kita di pagi kali ini. Beliau selaku pengamat hukum dan juga politik, ya, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ada Aidil Fitri Syiadah yang akan coba kita hubungi tentunya di kesempatan kali ini pendengar. Ya, untuk Anda yang sudah bergabung di SMS kami sampaikan terima kasih sudah banyak, ya. Yang lainnya juga masih kita nantikan. Kita akan coba baca dulu, ya, sebari menunggu narasumber kita yang tengah dihubungi rekan operator. Ya, ada dari Anda yang sudah bergabung di 387. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak SBY senantiasa menyelisih rakyat kebanyakan. SBY nyucuknya masa jabatan 2 tahun ke depan, ya, untuk kelompoknya saja, katanya demikian. Kemudian berikutnya lagi ada Abdullah yang ada di Solo. Bok, dibiarkan saja Thomas gerasi untuk mereka, untuk mujahid pantang menerima gerasi dan memintanya. Kalau bisa ya berusaha lolos sendiri seperti yang di apa ini sebentar, ya, terputus SMS dari Anda. Kemudian dari Anda di 527, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau alasan kemanusiaan olah saja nggak berpikir apa ini, kalau narkoba merusak tidak manusiawi, korban narkoba lebih banyak daripada yang lainnya, begitu, ya. Kita menuju ke narasumber dulu pendengar, ya. Di kesempatan kali ini syukur alhamdulillah kita sudah terhubungkan dengan beliau, Bapak Aidil Fitri Siada. Kita akan sapa dulu di pagi kali ini. Assalamualaikum Pak Aidil Fitri Siada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Pak Aidil Fitri, ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, kali ini di RDS FM Solo kita tengah memperbincangkan soal grasi yang bikin kontroversi, begitu Pak Aidil. Ini kita barangkali ingin tahu dulu, ya, berkaitan dengan kasus gembong narkoba Ola yang kemudian mendapatkan putusan berupa grasi oleh Kepala Negara Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah hal ini menurut pandangan Anda sudah tepat atau barangkali seperti apa nih? Secara apa, ya, dari segi otoritas, memang grasi itu haknya prerogatif presiden, ya, dari presiden, sehingga ya tergantung presiden tentunya. Begitu, apakah dia, ya, punya pertimbangan. Tapi dari sisi yang lain, sisi apa kemanfaatan buat masyarakat gitu, ya, itu tentu jauh tidak bermanfaat gitu. Karena apa? Karena sebenarnya bisa jadi presiden bagi apa pelaku kejahatan narkoba lainnya untuk melakukan hal yang sama gitu. Dan nantinya bakal presiden-presiden berikutnya akan terikat seolah-olah dia harus memberikan grasi. Iya. Jadi sebenarnya pada di sisi lain narkoba ini kan termasuk tiga kejahatan selain teroris, kemudian korupsi yang termasuk extraordinary crime. Iya. Lantas apa ini yang sebenarnya dijadikan oleh kepala negara yang dijadikan sebagai landasan barangkali ya untuk memberikan gerasi, ataukah memang sebebas seorang kepala negara tentunya, atau ada aturan main atau etika barangkali yang perlu diperhatikan ketika memberikan sebuah gerasi? Ya banyak faktor sebenarnya untuk gerasi itu, tapi yang paling pokok biasanya kemanusiaan. Kemanusiaan ya. Kemanusiaan. Kemudian ada hal lain juga misalnya hubungan luar negeri seperti dalam kasus Corby itu. Itu kaitannya dengan kepentingan hubungan dengan Australia gitu. Atau bisa jadi untuk diplomasi politik. Misalnya ada warga negara kita yang terancam hukuman mati di tempat lain. Nah itu jadi ada semacam barter gitu. Dan itu biasa sebenarnya. Jadi banyak faktor yang bisa dipertimbangkan. Cuma dalam kasus Ola ini kan kalau tidak salah faktor utamanya itu adalah kemanusiaan. Karena betul, dia ini masih muda, punya anak masih, atau perempuan, punya anak kecil gitu. Iya. Tapi apakah nggak ada pertimbangan dari Mahkamah Agung begitu misalkan untuk kemudian jadi pertimbangan? Mahkamah Agung memberikan pertimbangan, memberikan pertimbangan hukum. Kemudian untuk Kejaksaan Agung juga memberikan pertimbangan dari aspek yuridis, Menkumham juga sama gitu. Jadi banyak sama pertimbangan, tetapi sebagai pejabat yang memutuskan, keputusan terakhir itu terletak pada presiden. Jadi apakah dia mau menggunakan pertimbangan dari Mahkamah Agung atau Kejaksaan Agung, Menkumham, itu tergantung pada presiden untuk memutuskan apakah diberikan grasi atau tidak gitu. Jadi tetap saja tanggung jawab secara jabatan itu ada pada presiden. Iya Pak Idul Fitri Siada, ini berkaitan dengan kasus Ola sebagai gembong narkoba ini kan bukan yang sekali. Artinya ketika sudah diberikan gerasi kemudian melakukan tindakan yang sama begitu ya. Artinya menjadi penggerak juga. Nah kemudian banyak kritik yang mengemuka ya. Apakah kemudian gerasi itu harus dibatalkan atau seperti apa? Karena juga terjadi kontroversi juga di antara pakar hukum tata negara ini berkaitan dengan gerasi. Ada yang mengatakan ini dicabut, oh nggak bisa begitu dan sebagainya. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa nih? Karena sifatnya keputusan, dan keputusan itu bersifat konkret, artinya itu dia menyebut nama orang, kemudian menyebut menyebut perbuatan tertentu, itu biasanya ada klausula kalau misalnya terjadi kesalahan gitu, itu bisa dicabut. Jadi sebenarnya keputusan itu sifatnya tergantung siapa yang memberikan keputusan. Gitu. Jadi kalau menurut saya tidak permanen sifatnya. Keputusan selalu bisa dikoreksi. Hukum itu bisa direview gitu. Jadi tidak final. Tidak ada yang final gitu. Jadi bagi saya itu harus dicabut. Atau misalnya cara lain, kalau misalnya Pak SBY tidak mau mencabut ya karena ini menjadi kasus baru kan. Kasus baru akhirnya. Akhirnya menjadi kasus baru penyidik, ya mungkin di kepolisian dihukum lebih berat gitu. Jadi dikembalikan pada hukuman mati. Sehingga gerasinya itu tidak bermanfaat, tidak berlaku lagi ya. Berlaku lagi. Jadi saya kira bisa begitu, tapi kalau saya cenderung untuk mencabut saja sebagai pertanggungjawaban presiden terhadap kesalahan yang sudah dilakukan. Iya. Jadi artinya aparat penegak hukum harusnya dari pihak kepolisian atau juga kejaksaan ini harus bisa mengambil langkah-langkah berikutnya ketika kemudian si Ola ini melakukan tindakan berikutnya dihukum dengan hukuman yang lebih berat ya, tanpa barangkali mengindahkan yang namanya gerasi tadi ya. Iya. Saya kira begitu saja karena kan ini kasus baru ya. Iya. Memang tidak, karena dia kan jadi seumur hidup ya, jadi tidak ada pidana yang lebih berat lagi kecuali hukuman mati. Tapi sampai dengan saat ini kayaknya belum ada keputusan juga dari presiden untuk mencabut atau tidak dan sebagainya. Meskipun juga banyak ungkapan dari masyarakat, barangkali keinginan dari pihak-pihak publik berkaitan dengan hal ini. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa nih langkah yang harusnya dilakukan oleh Presiden SBY? Ya kita mengenal Bapak Presiden ini kan antara orang teliti dan peragu itu dekat sekali. Gitu ya. Beliau ini sangat teliti. Sangat teliti. Sangat teliti gitu. Tetapi sisi lain juga sangat ragu. Jadi saya melihat sebenarnya ini cerminan apa sikap beliau ketika memutuskan sesuatu gitu. Ternyata salah dan untuk mengoreksi juga beliau menjadi ragu-ragu juga apakah apa harus dicabut atau bagaimana. Jadi biasa kalau menurut saya ya tegas saja dicabut saja gitu kan. Dalam semacam marahan beliau kan biasa saja. Jadi beliau marah begitu terhadap orang yang sudah diberi grasi kemudian dicabut begitu saja kan hak beliau gitu. Itu ya, kan hak prerogatif sebenarnya. Jadi tergantung pada Pak SBY sendiri. Kita tidak bisa apa tidak itu melekat tidak ya pada bisa mencampuri begitu ya. Tidak bisa mencampuri. Cuma memang sebaiknya dicabut saja gitu. Nah cuma problemnya itu bukan pada apa bukan pada kewenangan tapi pada pribadi Pak SBY yang kita kenal memang peragu. Iya. Artinya tidak ada ketentuan lainnya ya di atas itu. Memang ini adalah hak prerogatif dari presiden, berarti keputusan apapun sifatnya sudah final begitu dari presiden ya. Maksudnya sebagai hak prerogatif itu dia melekat pada presiden. Hanya presiden yang bisa memutuskan dan hanya presiden yang bisa mencabut. Iya. Ya, baik Pak Adil Fitri, ini menarik pernyataan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Mahfud MD bahwa ada indikasi atau dugaan kuat, ada pihak-pihak tertentu yang memberikan pertimbangan kuat ya buat SBY sehingga mengambil keputusan yang kontroversi. Jadi gerasi yang diberikan buat Ola ini kalau menurut saya sendiri apakah murni memang keinginan SBY ataukah ada tekanan atau ada bisikan-bisikan dari pihak lain? Kalau saya sebagai melihat dari sisi hukum ya. Iya. Melihat dari sisi hukum itu semuanya tergantung menjadi tanggung jawab Pak SBY. Gitu ya. Nah, bahwa kemudian ada gerakan, apa ada upaya-upaya dari kalangan pengacara, Ola untuk mempengaruhi keputusan, memberikan pertimbangan segala macam itu biasa saja bagi saya. Jadi bekerjanya ada mafia di lingkungan apa istana. Dalam proses hukum itu ya atau di lingkungan istana itu, yang akan selalu ada. Gitu. Karena itu rumus apa ada gula ada semut lah begitu di mana gitu ya. Ada kekuasaan maka di sekelilingnya tuh akan banyak kita segala macam ada mafia politik mafia apa anggaran mafia narkoba di situ ya nah cuma akhirnya sangat tergantung pada Pak Presiden jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa mafia apa mafia narkoba itu menjadi lebih dominan gitu. Semuanya tergantung pada Presiden karena kita melihat Presiden itu dia diberi hak, diberi kewenangan secara konstitusional dan dia harus mempertanggungjawabkan. Jadi hukum itu ibarat seperti komputer. Kalau ada sebuah teori, hukum itu ibarat komputer gitu. Jadi semua pengaruh itu bisa masuk. Jadi semua input bisa masuk. Tetapi ketika masuk ke dalam proses processing komputer itu hanya dua pilihan, sah atau tidak sah gitu. Nah ini ibaratnya semua pertimbangan bisa masuk ke PSBY gitu, tetapi semuanya tergantung keputusan pada pengambil kewenangan. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyebut bahwa mafia itu sangat berperan. Saya kira dalam semua proses politik ya, jadi di dalam sistem politik itu pengaruh-pengaruh lingkungan, ya yang entah itu apa yang baik atau buruk, jahat atau apa. Yang sering disebut sebagai interest group ya atau macam-macam ada tekanan segala itu biasa saja. Nah jadi akhirnya kita harus mengembalikan bahwa secara konstitusional yang bertanggung jawab pada presiden kita tidak bisa menyalahkan mafia segala macam. Nah kalaupun misalnya presiden melihat bahwa ada pertimbangan-pertimbangan yang salah gitu dalam yang masuk ke dia dan kemudian dia mengambil putusan salah, dia juga bisa melakukan misalnya sesuai dengan kewenangannya ya mengoreksi atau bahkan memecat gitu beberapa orang yang memberikan pertimbangan pada beliau karena memang beliau kan sebagai kepala kabinet jadi sah untuk melakukan apapun sebagai presiden tetapi sekali lagi tanggung jawab beliau sebagai presiden gitu itu tidak bisa dinisbahkan pada pihak lain gitu. Jadi saya khawatir justru dengan ungkapan Pak Mahfud dengan yang menyebut bahwa ada mafia di lingkungan istana yang sesungguhnya ya itu akan selalu ada begitu di lingkungan istana itu itu justru mengalihkan tanggung jawab presiden. Begitu ya. Iya, justru mengalihkan. Saya yakin ya di lingkungan istana bukan cuma mafia narkoba. Banyak hal ya. Banyak mafia yang lain. Gitu kan, kita tahu ada soal korupsi segala macam, anggaran juga di situ. Istana itu adalah, kalau menurut Denny Indrayana itu kan justru epicentrum korupsi. Jadi sebenarnya pusat korupsi di Indonesia itu letaknya di istana, gitu. Termasuk penyalahgunaan yang lain. Nah ini yang tanggung jawab ya akhirnya harus presiden, tidak bisa yang lain. Kayak kita bicara hukum ya, tidak bicara aspek-aspek politik atau yang lain. Baik, pertanyaan terakhir barangkali Pak Idil Fitri Syahda, ini berkaitan dengan gerasi yang semestinya harus diberikan itu seperti apa? Artinya biar tidak terlalu menimbulkan kontroversi dan bisa berlaku berkeadilan bagi masyarakat atau bagi rakyat secara keseluruhan, seperti apa sebenarnya? Ya, jadi begini, jadi gerasi itu sebenarnya merupakan apa, semacam hadiah ya, gitu. Dulunya kan sebenarnya diberikan berasal dari raja gitu, yang diberikan kepada raja pada waktu, biasanya pada saat ke apa, jumenengan, apa jumenengan atau ke hari kelahiran ulang tahun raja atau ratu itu, untuk menunjukkan kemurah hatian dari penguasa gitu. Jadi sangat tergantung pada raja atau presiden sekarang. Nah tentunya pertimbangan-pertimbangannya tuh banyak, tetapi umumnya pertimbangan itu tidak didasarkan pada aspek hukum gitu ya, tapi biasanya pada aspek kemaslahatan atau kemaslahatan misalnya buat kepentingan bangsa ya, kemudian buat kemanusiaan begitu. Nah cuma memang yang paling utama itu sebenarnya harus dilihat dalam konteks kepentingan bangsa, gitu. Bukan kepentingan si bukan pelaku, jangan hanya melihat kepentingan pelaku, tapi kepentingan bangsa. Nah dalam kasus misalnya kejahatan narkoba itu kan harus kalau dalam Islam kan harus melihat kemaslahatan itu harus dilihat lebih banyak ya, harus ditimbang lebih banyak dibandingkan kemudharatan, gitu. Nah jadi harus ditimbang misalnya, dan salah satu kemaslahatan itu memperhitungkan kepentingan bersama, kepentingan umat atau kepentingan bangsa. Nah ini yang saya lihat dalam kasus gerasi narkoba itu tidak dipertimbangkan. Jadi kebanyakan hanya mempertimbangkan aspek personal pelaku, bahwa dia memang harus dikasihani gitu. Kalau dulu raja-raja itu memberikan gerasi itu dalam konteks misalnya kepentingan politik gitu, atau kepentingan biasanya kalau kepentingan kemanusiaan itu karena dia sakit, karena dia tua gitu. Kan apa, kalau dia sakit itu yang tidak bisa apa-apa kan, memang ya mungkin sudah sewajarnya tidak diberikan hukuman gitu, tapi justru diobati. Tapi apa, kalau sudah terlalu tua gitu mungkin wajar juga diberikan apa, pengampunan atau grasi gitu. Tapi kalau misalnya seperti Ola masih muda, kemudian beliau dia terlibat dalam tindak pidana yang merugikan banyak orang, saya kira tidak layak gitu ya. Jadi kok penting di situ, jadi pertimbangannya bukan pertimbangan yuridis, tapi pertimbangan yang bersifat apa, untuk kemaslahatan gitu ya, kemaslahatan ya. Baik, terima kasih Pak Idil Fitri Syahda atas waktunya di kesempatan kali, semoga juga bermanfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan singkat kita dengan pengamat hukum ya, dari Universitas Pemuda Surakarta, ada Idil Fitri Syahda, berkaitan dengan gerasi yang bikin kontroversi begitu ya. Jadi pertimbangannya bukan yuridis hukum, akan tetapi lebih kepada sisi kemaslahatan ya. Jadi kalkulasi antara maslahat dan mudorotnya seperti apa ya. Nah ini sesuai dengan pandangan Islam sebenarnya ya, kalau sisi maslahatnya lebih banyak begitu ya, maka bisa dikalahkan. Tapi kalau mudharatnya lebih banyak begitu ya, atau sesuatu hal yang malah menimbulkan dampak yang berkelanjutan ini barangkali menjadi satu bahan pertimbangan tersendiri bagi kepala negara untuk kemudian bisa memberikan gerasi ataukah tidak, begitu pendengar. Baik, pendengar, RDS dimanapun Anda berada, tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan dari Mahkamah Konstitusi Bapak Mahfud MD, begitu ya. Ini malah menjadi bisa menjadi semacam pengalihan isu ya, padahal yang punya tanggung jawab, begitu ya, itu adalah kepala negara. Maka mau tidak mau, begitu ya, mau tidak mau harusnya kepala negara yang kemudian dijadikan sebagai semacam apa ya, ya tanggung jawab utamanya di sana ya, bukan kemudian dialihkan kepada isu-isu yang lainnya, pembisiknya atau barangkali mafia dan sebagainya. Karena tadi dikatakan Pak Edil Fitri Syahda, memang mafia itu suatu hal yang biasa ada, begitu ya, apalagi juga di lingkungan istana. Kita akan menuju ke Kalioso, ada Mas Sutris ya, penelpon. Assalamualaikum Mas Sutris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Mas Sutris ini menanggapi tema kita pagi kali ini? Menurut itu Pak Aziz tepat sekali. Iya. Gimana? Tapi itu kan hanya ke anak-anak buah. Beliau itu hanya menjalankan perintah kepemimpinan. Iya. Kalau Pak Aziz itu melakukan itu memang sesuai beliau itu sangat tepat. Seorang mungkin tidak seperti itu. Gitu ya. Kepemimpinnya. Yang jadi masalah kan hatinya Pak Aziz kepada yaitu kepada orang-orang Barat. Gitu ya, kepada pelaku ini ya. Orang yang tidak benar, apa kepada situasi yang tidak tepat begitu. Gitu ya, tidak tepat ya. Baik, ya. Ya. Okay, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kembali disoroti oleh pendengar kita, ini adalah sesuatu hal yang tidak tepat ya, menempatkan harusnya pada tempatnya. Jadi kalau misalkan peci tidak untuk kaki begitu ya. Kalau sandal tidak untuk apa namanya? Dompet, begitu kan tidak ya? Artinya penempatannya sudah ada pada tempatnya masing-masing. Kalau tidak kemudian ada kata-kata pendoliman begitu ya. Ketika sesuatu hal tidak ditempatkan pada tempatnya maka mendolimi. Nah, ini sesuatu hal yang barangkali juga menarik ya untuk kita kaji lebih lanjut dan dengar berkaitan dengan apa yang kita bahas juga korelasinya berkaitan dengan gerasi yang sampai dengan saat ini juga memberikan kontroversi ya, karena juga banyak pihak yang kemudian menyoroti akan gerasi yang diberikan oleh presiden atau kepala negara meskipun juga diberikan hak prerogatif tadi dikatakan Pak Idil Fitri Syahda ya, yang dimiliki oleh presiden, akan tetapi harusnya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kemudian menjadi satu hasil keputusan berikutnya bagi seorang kepala negara ya. Baik, kita akan menuju ke penelpon yang berikutnya. Next di 765-1818 ada Bapak Heru. Pak Heru ini di mana nih? Di Klaten ya. Assalamualaikum Pak Heru. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Heru. Kabar baik, semoga Pak Heru ya. Kurang baik Pak. Oh, kurang baik. Kenapa nih Pak? Nggak baiknya di mana nih? Punya pemimpin kurang benar. Punya apa? Punya pemimpin kurang benar. Oh, punya siapa Pak ini? Ya presiden itu. Oh, kenapa nggak benernya di mana nih Pak? Sekarang umat Islam yang memperjuangkan syarat Islam itu teroris ditembak belum ada ya? Persidangan. Katanya praduga tak bersalah. Ya. Semua di mata hukum sama. Tapi kenapa untuk kasus korupsi dan kasus narkoba dia nggak bisa jadi komandan di depan? Oh gitu ya. Jadi ada diskriminasi hukum begitu ya? Nah, emang begitu. Okay, sekarang kasus narkoba. Ya. Kemanusiaan. Apa pantas yang merusak negara ini disebut manusia? Itu kan yang merusak itu sebenarnya binatang, Mas. Ya, telah kenapa nyata. Kenapa sih istilahnya cuma satu orang, sedangkan anak muda yang dirusak itu sekian banyak, sekian juta. Di mana pemikiran presiden itu? Artinya kepala negara belum bisa membedakan mana masalah dan mudarat yang lebih banyak begitu ya? Bisa melebihi orang buta, Mas. Oh, begitu. Lebih orang tuli. Karena adanya dengan orang barat, iya. Bukan dengan ulama, bukan dengan rakyatnya. Ini kata-kata Balhum Adolu berarti ya di sana ya? Ya sekarang orang bodoh aja bisa berpikir lah. Okay. Lebih memilih orang satu atau dengan orang sejuta, Mas. Iya, iya. Itu aja sih, Mas. Baik, terima kasih Pak Heru. Ya mudah-mudahan kita doakan supaya mata hatinya terbuka, sadar lah. Iya, amin. Jangan ya. Jangan sampai karena itu selalu dikelumuni dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan ke depan kena presiden pemimpin yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru di Klaten ya. Semangat juga nih Pak Heru. Kabarnya gimana Pak Heru? Kurang baik Mas. Baik. Terima kasih pendengar ya, untuk Anda yang sudah bergabung. Dan masih ada beberapa kesempatan juga untuk Anda ya, setengah jam ke depan. Nanti kita akan bagi SMS, kemudian juga penelpon. Kalau-kalau ada yang di Facebook juga nanti akan coba kita terima di kesempatan pagi kali ini ya. Satu penelpon lagi sebelum kita jeda dulu pendengar ya, di 765-1818 untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan kami. Masih bahasan kita seputar grasi yang bikin kontroversi begitu ya di negeri ini. Kita menuju ke penelpon selanjutnya di 765-1818. Assalamualaikum Pak Widodo. Waalaikumsalam. Ini di Palu mana Pak? Sulawesi atau Palu, di mana Pak? Palu. Oh di Palur. Oh saya pikir di Palu Pak, karena R-nya nggak kelihatan Pak ya. Baik silakan Pak Widodo di Palur. Oh iya. Ini presiden memberi contoh teladan yang baik kepada rakyatnya untuk melanggar hukum. Oh gitu ya. Iya. Berarti bukan contoh yang baik Pak itu Pak. Melanggar hukum, contoh yang jelek dong Pak jadinya. Iya, rakyatnya dikasih contoh sama presidennya. Ayo bareng-bareng melanggar hukum. Terutama yang dilanggar itu Undang-Undang Dasar 45. Harus kita pertimbangan mahkamah. Mahkamah Agung ya. Malah nggak pintar. Iya. Yang dilanggar lagi Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nya di mana ya? Tapi sama orang luar. Malah, masya Allah. Itu karena mungkin dia ngamalkan gelar yang kemarin diterima itu. Gitu ya. Ada pengamalan gelar Pak ya? Iya, ngamalkan sekarang ini. Oke. Kita juga gimana ya? Kalau mengakui sebagai presiden kok kayak gitu, gitu. Tidak diakui kok secara konstitusional. Iya. Itu diakui oleh rakyat Indonesia sebagai presiden RI, tapi ternyata memberi contoh malah melanggar hukum. Sebuah ironi di negeri ini. Maka tidak heran karena mengamalkan gelarnya, setiap keputusan yang diambil itu mesti kontroversi. Tidak ada rasa kemanusiaan bagi rakyatnya sendiri. Kalau pertimbangan hukum itu katanya orang yang sudah tua itu harusnya diberi grasi. Sekarang kalau kita lihat orang yang sudah tua malah dipindahkan diem aja, itu presidennya apa ya? Gitu ya. Makanya mari rakyat Indonesia kita nyontoh pada beliau untuk melanggar hukum kan gitu mas. Baik. Oke, sementara gitu aja. Baik, terima kasih sekali Pak Widodo di Palur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widodo di Palur ya, mengajak kita untuk melanggar hukum. Wah, jangan dong Pak ya, nanti gak bagus ya kalau melanggar hukum. Hukum itu kan tata aturan main ya, yang sudah ada. Hukum yang benar tentunya, yang bukan kita langgar ya. Baik pendengar, kita akan jeda dulu. Nanti insyaallah kita akan menuju ke penelpon atau juga bacakan SMS dari Anda yang sudah banyak ya hadir di kesempatan kali ini. Kita akan jeda dulu untuk menyimak beberapa yang berikut ini. Dan semoga juga Anda masih terus setia bergabung di 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar, ikuti perbincangan menarik seputar perkembangan dunia teknologi dalam program Bincang IT bersama Ustadz Junaidi Alfan. Bagaimana kita mengawal teknologi ini sehingga tetap berada dalam koridor syariah, berada pada proses Bincang IT. Bisa Anda ikuti setiap Selasa mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RDS FM Solo. Bincang IT, solusi mengedepankan aspek religi dan teknologi. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demi Allah sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, Terima kasih Anda masih menyimak RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan hari ini. Untuk yang baru saja bergabung menemukan gelombang kami di 107,7 RDS FM Solo yang juga disambung siarkan di 101,4 HIS FM Solo, kami sampaikan Assalamualaikum ya. Semoga juga kabar baik ya untuk kita semuanya. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke SMS. Baru juga menunggu bagi Anda yang akan telepon ya, akan telepon di 765-1818. Menuju ke SMS yang berikutnya. Anda di 347. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gerasi kok diberikan bandar narkoba? Lawang menegakkan syariat Islam dihukum mati atau jadi apa negeri ini ya? Dari Mahcum yang ada di Sragen. Kemudian dari Anda di 909, Assalamualaikum Mas, waalaikumsalam. Ya, negara ini semakin bobrok dan pimpinannya pada korup ya. Anehnya baru terduga saja sudah ditembak mati ya. Itu baru terduga. Nah sekarang narkoba yang jelas-jelas ya sebagai pengedar dan otaknya kok dilindungi. Narkoba itu bahaya teroris Mas, di demo ya, ya Mas. Salahnya Teben milih ya. Apa mungkin agennya Yahudi ya Mas ya? Dari Malik yang ada di Sangiran. Kita ke penelpon berikutnya di 765-1818. Ada Bapak Anjar yang ada di Cawas, Klaten ya. Assalamualaikum Pak Anjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Anjar ya. Ya tidak alhamdulillah Mas. Ya tidak alhamdulillah. Gak alhamdulillah untuk kita gitu loh Pak. Hari ini masih diberikan kesempatan untuk menghirup nafas udara, bisa berbuat kebaikan kan gitu ya. Nafasnya gratis iya. Mas. Nafasnya gratis. Coba kalau bayar wah ya. Wah, bayar. Nah itu dia makanya. Silakan Pak Anjar menanggapi tema kita. Kalau yang ini barangkali emang tidak alhamdulillah kalau yang ini. Silakan. Ya itu sangat teramat tidak adil Mas. Gitu ya, teramat dan sangat tidak adil ya. Diskriminatif hukum. Diskriminasi, oke. Kalau ke keburukan sudah dibiarkan, dibilang itu tunggu saja kehancuran Mas. Iya. Apalagi para penegak dakwah ditangkap, dibunuh, dipenjara tanpa proses hukum yang jelas, tanpa terdolim. Maka itu kalau Pak Ketua tidak percaya itu ya wajar tentang itu. Jadi sangat sayang dan sangat besar kan para penegak hukum di atas itu kutunya kan beliau yang bagus walaupun itu hak prerogatif kan di apa namanya kita ada pertimbangan ya pertimbangan masalah hat madaratnya seperti apa begitu ya. Lebih banyak kan tidak manfaat justru malah menurut agribisnis kalau dia memang paham maksud kepemimpinannya seperti itu. Yeah. Sangat sayangkan Mas. Dan mudah-mudahan hakim yang paling adil itu Allah ya, biar Allah saja yang membalas dengan adil-adilnya ya. Seperti itu. Iya. Ya kita wong cilik itu hanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak putus asa. Gimana ya? Sungguh sangat ironis. Maling ayam kepuing ada motor. Iya. Sebenarnya korupsi-korupsi itu ya dipelihara. Kesejahteraannya, lokalisasi dibuatkan gedung kesehatannya terjaga. Kalau kenakan anak-anak berzina itu bukan berzina, yang kenakan apa? Pengaburan-pengaburan masyarakat kalau benar seperti itu. Yeah. Sangat sayang. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Anjar. Tapi ngomongnya enggak salah. Baik, nggih matur nuwun Pak Anjar, nggih. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anjar yang ada di Klaten ya sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Jadi sangat teramat tidak adil katanya kalau kemudian mereka para pembuat kerusakan di muka bumi ini kemudian diberikan dispensasi atau juga keringanan ya. Yang kemudian di sisi yang lainnya ketika orang-orang ingin berbuat kebaikan malah dikenakan sanksi ya atau juga hukuman. Ini sesuatu hal yang berbanding terbalik dengan kebenaran. Ini barangkali bisa menjadi catatan tersendiri ya pendengar ya. Baik, kita akan menuju ke penelpon berikutnya ya. Sudah antri juga penelponnya kayaknya ya. Kita ke 765-1818. Ada dari Pak Hadi ya, yang ada di Solo ya. Kalau kemarin di Ngawi. Assalamualaikum Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Ngawi atau di Solo Pak? Ini Solo. Oh di Solo ya. Oke, silakan Pak Adi. Kaitannya dengan gerasi yang bikin kontroversi ini, keputusan Kepala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Iya, ini justru koreksinya itu kepada umat maksudnya. Malah kepada umat ya? Iya. Gimana umat ini? Ya, yang mana umat ini mempercayakan kepemimpinan itu ya kepada orang yang tipenya seperti ini begitu. Iya. Koreksinya begitu. Tadi kan koreksi pada beliau kan udah banyak kan. Iya. Iya. Ya, ya kepercayaan umat mempercayakan kepada orang-orang yang tipe seperti ini ya akhirnya umat Islam yang menjadi bulan-bulanan ya. Iya, yang mana kepada orang Islam diperlakukan seperti itu ya. Bahkan ini pengedar narkoba yang sudah apa itu merusak generasi. Yang hebatnya itu bukan generasi yang terkena tok loh maksudnya. Iya, iya, iya. Jadi kalau dia itu seorang remaja yang kena, kemudian menyusahkan orang tua, menyusahkan rumahnya, besok menikah, dia ini akan mepresur kepada istrinya. Kalau sudah punya anak akan merusak anaknya. Anaknya rusak akan merusak anaknya lagi. Terus anaknya, menerus ya. Iya, ini narkoba ini sangat luar biasa ini. Pimpinan kita yang seperti itu itu memberikan gerasi kepada orang yang apa perusak seperti itu. Kemarin dibahas di teman-teman HTI pas kemarin seminarnya Mas Tung ekonomi itu ya. Ini menunjukkan bahwasanya di ke kantor kepresidenan namanya apa itu? Gimana, Pak? Kalau dulu kan cendana begitu ya, sekarang apa itu? Ya kantor kepresidenan gitu ya. Kantor istana ya. Di lingkup istana kepresidenan ya. Ya di istana Mas. Istana kepresidenan itu berarti ya lingkupnya ya seperti itu. Tuh, ini seharusnya kembali kepada umat Islam koreksi apakah kita masih akan mempercayakan dengan tipe-tipe yang seperti itu. Itu Mas. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masihkah kita akan mempercayakan kepada tipe-tipe seperti itu? Begitu ya. Tadi pertanyaan dari Pak Nur Hadi yang dikembalikan kepada diri kita masing-masing semuanya ya. Seperti apa nanti langkah kedepannya ya. Sikap yang ingin kita ambil ya. Langkah bijak yang harus kita dapatkan dalam kehidupan kita ini ya. Untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan juga akhirat seperti apa nih ke depan. Ini barangkali juga jadi satu perenungan buat kita semuanya pendengar ya. Untuk tidak tergesa-gesa, untuk tidak kemudian apa namanya entah berantah ya, artinya tidak punya pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam rangka menentukan sikap yang harus kita miliki sebagai pribadi ya, pribadi individu yang mengaku sebagai orang yang beriman begitu. Baik, di 765-1818 kembali berdering dan kita akan segera angkat ya penelpon dari Anda berikutnya di 765-1818 kesempatan kali ini. Syukur Alhamdulillah penelpon yang kesekian kalinya ya. Tadi sudah ada berapa penelpon nih ya. Yang kesekian kalinya saja lebih mudah. Baik, kita akan menuju ke penelpon yang berikutnya. Ini kita menuju ke Pak Profesor ya. Pak Profesor Zainal. Ini beliau ya. Bergabung. Assalamualaikum Pak Profesor Zainal. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik ya Pak Profesor ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, saya ikut sedikit. Silakan Pak Profesor. Iya, terlambat. Gitu ya. Oke. Ya, terlambat. Kedua yang terakhir dari Pak Nur ya. Iya. Betul. Lain kali pemilu hati-hati. Kalau enggak tahu, jangan nyoblos. Ya, kalau kita tahu betul itu recommended. Iya. Jadi kita jangan keliru. Yang berikutnya memang hak prerogatif ya gerasi itu. Betul. Itu jangan sampai juga seperti nyoblos kalau nggak tahu jangan memberi gerasi. Itu ya harus tahu dulu ya. Iya, jadi kalau memberi gerasi prerogatif itu memang membuat orang jadi sombong. Kalau sombong nggak terkontrol. Iya. Ya kalau nggak sombong seperti hadis itu, kalau Allah menghendaki pimpinan itu baik, maka akan diberikan pembantu yang baik. Kalau lupa diingatkan, ya kalau ingat dibantu. Kalau pemimpin itu tidak diingatkan Allah kebaikan, mendapat para pembantu. Kalau lupa tidak diingatkan, kalau tidak ingat dicelotrong. Ini kasihan Pak SBY, ini pemimpin kita yang harus kita hormati. Gitu ya. Iya, jadi para pemimpin ini sebaiknya hati-hati. Ini pengalaman beberapa kali Pak SBY itu menyesuaikan sikap, jadi karena pembantunya yang tidak pas gitu, kurang pas. Kemudian saya pernah mendapat pasien kasus seorang bule, enggak, ini bilang non-pri itu kena syara enggak saya? Sekarang kan boleh pri non-pri, enggak boleh katanya syara. Oh gitu ya. Ini seorang non-pri, dia keracunan overdosis di bawah ke rumah sakit tertentu swasta. Ya, dia antar oknum TNI uniform lengkap marah-marah pada saya. Marah-marah, ini bos saya, manjanya itu bos saya, kok gak segera ditangani ya. Nah ini sangat memalukan. Ya, sangat memalukan ada oknum forum TNI lengkap, orang intoksikasi atau overdosis narkoba, dia nyebutnya bos saya. Masya Allah, nah ini terjadi di negara kita. Ya, di negara kita, jadi ini jangan sampai terjadi lagi. Ya saya langsung hubungi komandannya aja, kalau saya gampang kan. Nah kalau dokter lain ya kan mungkin gak bisa jalurnya gimana. Bisa-bisa jadi salah paham. Nah itu, jadi ini yang terjadi di negara kita perlu keprihatinan ya. Luar biasa memang. Kembali kepada kita sendiri. Jadi saya mengharapkan Pak SBY tidak malu untuk dan introspeksi introspeksi dalam parlemennya, dalam timnya untuk mencabut itu, dan itu akan menjadi obat rakyat. Gitu ya. Ya, obat rakyat yang baik. Ya toh. Saya juga harus ingat bahwa yang diberi gerasi baik itu gembong atau pengedar, itu pembunuh anak-anak bangsa ini. Rusak sampai pembunuh anak bangsa. Jadi kita harus mewaspadai betul itu. Jadi kita kerjasama ulama, umara. Ya, jangan umat ini harus kerjasama yang baik demi bangsa ini. Ya tadi dengan syariah itu lebih indah. Kalau tidak mau dengan syariah ya jadinya begini. Enggak ada indikator kebenaran, indikator kebaikan. Iya, jadinya ya relatif, nisbi, tergantung dari cuaca. Jadi tergantung cuaca. Berarti saya waktu kecil itu benar dan salah itu ketok cetok itu. Sekarang nggak ketok cetok. Sekarang nggak cetok ya. Iya, apalagi omongnya wong pinter-pinter itu ham. Ya itu ham. Iya. Itu tadi sebatas yang nyinggung soal umat Islam dan nah, kalau dengan umat Islam itu, kalau dengan koruptor munduk-munduk itu kita lihat di TV itu munduk-munduk ya, umat banget. Ya kalau dengan bandar-bandar narkoba empuk banget. Padahal itu bandar narkoba itu di penjara itu nulari yang sekamar yang dengan yang di penjara. Nulari sipirnya. Dengan sipir itu nular itu. Itu seperti penyakit menular loh itu. Ya jadi saya harapkan juga para bandar narkoba pemakai pengejar sembuh ya. Toh kita sebentar lagi mati yuk. Ya ingat. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor Zainal ya, sudah bergabung bersama dengan kita. Ini beliau juga seorang dokter pendengar ya, yang kemudian juga menangani tadi yang disampaikan beliau berkaitan dengan adanya satu kasus ya, yang kemudian dia juga sudah punya jalurnya untuk menyampaikan seperti apa dan sebagainya. Oke. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita menuju ke SMS ya. Di kesempatan kali ini, penelpon kalau ada satu tok ya, satu lagi kalau ada, kalau nggak ada sudah ya. Kita akan menuju ke SMS. Di kesempatan kali ini ada 174, bismillah. Kata Pak SBY, hukuman mati tidak manusiawi. Bagaimana dengan terduga teroris yang ditembak mati di tempat? Mereka baru terduga, bagaimana Pak SBY? Narkoba itu lebih berbahaya. Jazakumullah khairan katsir dari Umum Masyitoh yang ada di Tohudan, Colomadu ya. Baik, satu penelpon terakhir barangkali akan kita angkat di kesempatan kali ini ya, karena juga waktu sementara masih banyak SMS yang belum kita bacakan di pagi kali ini. Kita akan menuju ke penelpon yang terakhir. Ada Pak Sastro, ini dia lama tidak telepon ya. Assalamualaikum Pak Sastro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Pak Sastro ya? Alhamdulillah. Wah, jalannya ini Pak, apa namanya, sementara belum bisa digunakan ya Pak ya, lokasi di arah situ ya. Makanya selama terjadi macet sini. Nah iya, makanya macet. Silakan Pak Sastro. Iya, jadi memang ini kalau tidak salah itu ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Iya. Bahwa ya. Puncak kecerdasan adalah mencintai manusia tanpa mengorbankan kebenaran. Nah, jadi kalau segala sesuatu itu mengorbankan kebenaran, ya seperti ini. Karena begini, kelihatannya itu pemerintah itu sedang berupaya untuk mengikuti tren dunia internasional. Iya. Di mana ada upaya untuk mengurangi pemberian vonis hukuman mati, begitu kan? Nah, makanya itu ada gerasi di situ. Kemudian pertimbangan bahwa dalam gerasi itu pertimbangannya dia bukan bandar atau pengedar, tapi kurir. Tapi ternyata dia pengedar dengan tertangkapnya Nur Aisyah di Bandara Bandung itu kan? Itu ternyata mendapat perintah atau dia sebagai kurir dari Ola kan begitu. Lah ini kan ya sebenarnya hal-hal seperti itu kan sudah diketahui kalau Ola ini kalau teliti ya, kalau cerdas itu jelas dia pengedar gitu. Makanya tidak bisa diberi gerasi dengan hukuman menjadi seumur hidup. Iya kan? Lah karena pemerintah itu sedang mengikuti tren dunia internasional yang arusnya itu bahwa hapus hukuman mati itu sedang ngetren. Maka seperti itu. Nah, padahal kalau dengan hukum Islam itu tegas. Ya koruptor ya sama dengan mencuri, potong tangan gitu. Kalau dia membunuh ya kisos, bunuh kan gitu kan. Dengan kisos. Kemudian kalau memang dia itu narkoba, kemudian mengorbankan generasi muda yang mungkin bisa berjuta-juta jumlahnya, ya pantas hukuman mati itu diberikan, jangan diberi jangan diberi kesempatan hidup begitu. Kemudian untuk putusannya itu kan PK-nya itu kan 2003. Iya kan? Kemudian gerasinya diberikan 2011. Nah ini tenggang waktunya untuk pelaksanaan hukum mati kan terlalu lama ini. Sehingga ya ada penyelundup yang menembus istana mungkin. Yang mengiming-imingi seperti itu. Dengan bantuan negara-negara besar mungkin ini. Sehingga presiden dengan alasan bukan bandar, bukan pengedar, tapi kuril, kemudian mengikuti tren dunia internasional, sehingga keluarlah gerasi itu. Nah ini kan kalau dihubungkan dengan yang hadis yang saya bacakan tadi, puncak kecerdasan adalah mencintai manusia tanpa mengorbankan kebenaran. Nah ini presiden ini nggak cerdas ini. Iya kan? Iya. Begitu mungkin pendapat saya. Terima kasih. Kalau ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sastro ya, yang ada di Makam Haji, sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ya baik pendengar, sebagai penelpon yang terakhir tadi sudah kita terima tentunya. Dan sekarang kita giliran menuju ke SMS ya, dari Anda yang sudah bergabung melalui 081-226-170-777. Ya, dari Anda yang ada di 435, kalau gembong narkoba bisa diberi gerasi, tapi kalau tersangka teror kok harus dihukum seberat-beratnya, padahal efek nya lebih jahat narkoba begitu ya. Kenapa ini Pak SBY? Dari Anda Cah Ampel yang ada di Boyolali. Kemudian berikutnya lagi dari Anda di 305, apa sekarang itu ada orang yang apa ini? Oh begitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda, ini lain tema ya. Anda di 050. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Diskriminasi itu Mas, orang yang orang baik-baik saja baru diduga langsung ditembak ke Pak SBY, enggak gerak sedikit pun. Ini yang jelas-jelas merusak generasi bangsa ya, langsung bertindak. Hukumannya dikurangi lagi, apa itu namanya adil Mas, begitu ya. Ini sebuah pertanyaan yang juga banyak dari SMS Anda yang bernada sama. Apakah kemudian ini sebagai sebuah bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh kepala negara begitu ya, meskipun punya hak prerogatif berupa tadi ya, gerasi, akan tetapi harusnya ditempatkan pada tempatnya, tidak kemudian ditempatkan tidak pada tempatnya. Tidak mungkin ya. Jadi peci kemudian digunakan untuk berjalan kaki kan gitu ya. Ada di 668. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas. Gerasi itu kan diberikan pada tahanan yang berperilaku baik selama di tahanan, seperti Ustadz Abu yang semestinya diberikan gerasi, bukan manusia yang suka merusak manusia lain yang tidak pernah taubat seperti siapa itu Mas, begitu ya. Pantas presiden kita dapat gelar panglima dari Inggris, lawang bangsanya sendiri didolimi, sedangkan para salibis dilindungi ya. Mau jadi apa di akhirat nanti? Terima kasih untuk Anda. Kemudian Anda di 435, kalau gembong narkoba bisa diberikan gerasi, tersangka teror dapat dibebaskan tanpa syarat dong, begitu ya. Anda di 865. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak presiden itu agane itu apa ya? Agamane mungkin barangkali ya. Kau malah melebihi kemungkaran, bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala nanti ya? Taubat Pak presiden, kembali ke jalan lurus biar masuk surga. Ummu Yusuf yang ada di Boyolali. Kemudian dari Anda di 377. Wah. Tambah bingung aja presiden kita ini Mas. Kalau presiden model seperti ini dipertahankan, bisa bubrah negara ini Mas. Abdullah Azam yang ada di Bekonang ya. Kemudian Anda di 600 Mas, presidennya kurang sadar ditegur, negeri ini akan hancur. Ganti presiden aja Mas, lebih cepat lebih baik, dari Mas Man yang ada di Karang Anyar. Kemudian Anda di 080 mengingatkan, apa ini? Oh, ini nanti ya, enggak sekarang ini dong ya, waktunya beda. Kalau presiden memberikan gerasi, mestinya juga minta gerasi terhadap narapidana WNI di luar negeri. Masih ingat ya presiden Kori ya, Kori Aquino dulu pernah minta gerasi atas terpidana mati warganya, yakni Sarah Balagan begitu ya. Kemudian Mas Udin di Gemolong, Mas, kalau Pak SBY memberi gerasi kepada narkoba korupsi sudah pas Mas ya, karena biang kerusuhan ada pada dapat memberi gerasi kepada pelaku kerusakan. Kalau memberi gerasi kepada ulama itu salah kaprah Mas, katanya begitu ya. Ini jadi sudah ditempatkan begitu ya. Mas Udin di Gemolong, terima kasih sudah bergabung pagi kali ini. Wassalamualaikum. Baik, kemudian lagi berikutnya pendengar yang sudah bertanya, sudah bergabung ya. Anda dan Mbak Nuni yang ada di Kadipiro. Kalau saya menanggapi tema ini hanya ada satu tanda tanya. Sebenarnya presiden kita itu masih apa namanya, bisa berpikir secara benar enggak sih Mas, begitu ya, Mbak Nuni di Kadipiro. Anda di 195, kalau hukuman yang ringan gitu aja diberi gerasi dengan alasan kemanusiaan ya. Gimana kalau kisos diterapkan? Kalau sekarang kita yang demokrasi, bisa-bisa orang apa ini? Bisa-bisa orang yang pro demokrasi yang demo penerapan kisos, katanya begitu ya. Anda di 135 lah, wong hati nuraninya wis kebalik kok ya. Anda lagi di 191, turut berduka Mas. Turut berduka cita atas matinya hati nurani pemimpin bangsa Abu Haidar Mulia ya. Mulia Fotokopi. Anda di 305, itu orang yang sangat perhitungan dan teliti sekali Mas. Kalau hanya segelintir orang muda barat membawa narkoba untuk menghancurkan bangsa sendiri dipelihara, tapi kalau terhadap anak bangsa sendiri yang belum tentu salah saja sudah dituduh dan sebagainya. Ini mau menghabisi anak bangsa dan menghidupkan orang barat, begitu Thomas Jamal yang ada di Sukoharjo. Pak Darsono yang ada di Kelaten Pak ya, 359. Bagaimana hukum bisa tegak? Dikit-dikit manusiawi. Manusiawi kok dikit-dikit gitu katanya ya. Baik, terima kasih. Kemudian Rustam yang ada di Banten betul ya, Jawa Barat ya. Gak aneh Mas, lawang yang diberi gerasi Kesatria Salib Agung, ya pasti ada program-program penghancuran terhadap umat Islam. Anda di 947, Mas, pemimpin negara itu sudah tidak bisa menggunakan akal dan pikirannya, dari abinya Alia di Bekonang. Anda yang ada di manakah ini? 135. Oke, terima kasih. Anda di 773, membunuh satu gembong narkoba hanya menghilangkan satu nyawa, tapi menyelamatkan jutaan generasi muda jauh lebih penting dalam jangka panjang, katanya begitu ya. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Dan insya Allah sudah kita baca, kecuali yang belum ya. Mohon maaf karena juga waktu sudah jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya saya, Salman, segera undur diri. Ditemani rekan Eko Prasetyo di meja operator dan juga yang lainnya ya, di mejanya masing-masing. Saya Salman segera undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik lagi. Dan semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama di kesempatan kali ini membuka kerangka berpikir kita ya. Jadi menempatkan diri pada tempatnya itu seperti apa sih dan sebagainya. Baik, alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berbagai aspirasi dan solusi telah Anda sampaikan dalam Assalamualaikum Indonesia. Semoga muncul paradigma baru dan sikap terbaik kita terhadap peristiwa dan problema yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.